Terus kafir harbi tersebut mempunyai agen di negeri kita atau negeri Islam, berada di pesisir pantai. Agen tersebut menerima saukaroh dari para pedagang. Izin tinggal mereka disetujui oleh sultan. Apabila terjadi kecelakaan pada barang pedagang, maka agen tersebut memberikan ganti rugi. Menurut saya, ini fatwa dari Ibnu Abidin. Apa fatwanya menurut saya, kata beliau, itu tadi baru deskripsinya. Sekarang kata beliau apa? Menurut saya, pedagang tidak halal mengambil ganti rugi tersebut, karena ini termasuk tanggung jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab. Paham? Paham. Kapal orang yang tenggelam, dia yang bayar. Apa hubungannya? Ya, hanya karena uang yang di-stor. Premi di-stor berarti tukar uang dengan uang. Apa namanya? Riba. Paham? Kecuali pihak yang tadi membayar. Pihak kapal yang membayar, ya, karena ada kelalaian, itu iya. Ini pihak ketiga yang bayar, bukan pihak yang menyewakan kapal. Terus, hukum asuransi. Asuransi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama, baik perorangan maupun lembaga. Pada tahun 1978 dalam Muktamar Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Divisi Fiqih Rabithah Alam Islami di Mekah. 78 adalah ya Randong. Setahun setelah. Sudah ada haramnya itu sebelum lahiran tuh. Ini baru umur 1 tahun sudah keluar haram fatwa lama dunia. Seluruh dunia ini lama fatwa. Terus telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Bunyi keputusan tersebut. Setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka Majelis Al-Majma' memutuskan berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya, asuransi jiwa, asuransi niaga, dan lainnya adalah haram. Pada tahun 1985, para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi kedua di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan nomor 9 tahun 1985 yang berbunyi, transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar atau spekulasi tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal menurut syariat. Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan Islam. Pada tahun 2006, AOFI juga menegaskan kembali. AOFI ini adalah lembaga pembuat standar akad-akad syariah atau lembaga keuangan. Berpusat di Bahrain, terdiri daripada seluruh ulama dunia yang khusus di bidang muamalat madiyah. Terus tahun 2000 yang ada apa nama bukunya, Ma'ayat Syariah, ada dua, ada standar akad secara syariah, ada standar accounting dan auditing dan etika bisnis. Ada AOFI juga menegaskan kembali haramnya asuransi pada pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami ayat 2 yang berbunyi, hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Dalil-dalil asuransi haram. Keputusan lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan pada dalil-dalil berikut. 1. Polis asuransi termasuk dalam akad tukar-menukar uang dengan uang. Akad asuransi ini mengandung gharar atau ketidakjelasan tingkat tinggi. Pihak tertanggung pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang premi yang harus dia bayar. Karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran premi pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperoleh ganti rugi. Dan jika terjadi kerugian, maka pihak tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang disepakati. Jelas ini? Yes. Judi namanya kan? Terus, lengkap aja. Dua, polis asuransi termasuk primar atau judi. Karena bisa jadi, pihak tertanggung baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar daripada yang dibayarnya. Pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi. Ya, ini juga jelas. Poin 3. Polis asuransi adalah akad tukar-menukar uang dengan uang. Karena pada saat pertanggung menerima uang ganti rugi, berarti ia memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi. Ya, tukar uang dengan uang kan ya? Ya. Terus? Dalam akad tukar menukar uang dengan uang, bila uangnya sejenis, disyaratkan harus sama nominalnya dan harus serah terima tunai pada saat itu juga. Ya. Terus? Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan tersebut, maka akad tukar menukar uang dengan uang ini termasuk riba baik. Iya. Terus? Kenyataannya, dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi pada polis asuransi. Pada saat terjadi perbedaan antara nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima, maka transaksi ini dinamakan riba fadl dan nasiah. Karena tidak tunai. Ya. Ya, pengecualian. Sekarang sudah bisa kita masuk ke syariah. 297. Asuransi syariah merupakan akidah seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pasti memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada yang diharamkan. Oleh karena itu, ketika para ulama mengharamkan asuransi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka merumuskan penggantinya yang terbebas dari gharar, kimar, riba, dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini mengingat asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern, agar kehidupan mereka lebih tentram untuk menghadapi risiko hari esok. Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami dalam Muktamar 1 tahun 1978, setelah mengeluarkan fatwa mengharamkan asuransi, menyertakannya dengan fatwa asuransi Islami yang berbunyi, Majelis Al-Majma' sepakat membolehkan asuransi kooperatif, ta'min ta'uni, sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Pertama, asuransi kooperatif, ta'min ta'uni, merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong, meringankan beban kerugian, dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah, dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Maka sekelompok orang yang tergabung dalam ta'min ta'uni tidak bertujuan komersial meraup laba dari harta orang lain. Semata-mata tujuan mereka pemerataan risiko di antara mereka dan saling tolong-menolong dan menanggung sebagian risiko. Kedua, asuransi kooperatif ta'min ta'uni terbebas dari riba dan segala bentuknya. Riba fadl dan riba nasiah, transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba, dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun. Itu syaratnya, tidak ada akad riba. Dalam asuransi yang Islami umpamanya, ya, apakah ada akad riba? Ya. Anda serahkan uang, langsung dapat uang? Tidak. Anda serahkan uang, dapat sama atau berlebih? Berlebih. Masih ada riba berarti? Dalam hal definisi tadi, iya. Dalam definisi tadi, iya. Nanti, sabar dulu, nanti 299 ada pengecualian-pengecualian. Situ akan kita lihat. Terus. Ketiga. Ketidakjelasan besarnya klaim ganti rugi yang akan diterima peserta asuransi kooperatif pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena akad ini adalah akad hibah, dan gharar dalam akad hibah diperbolehkan, serta tidak termasuk judi. Berbeda dengan asuransi komersial, akad yang terjadi adalah akad tukar-menukar. Ya, karena akadnya hibah boleh mengandung gharar. Jadi hibah bawa amplop isinya mungkin 10.000, 100.000, 200.000 dan seterusnya. Gharar kan ya? Tapi karena akadnya hibah, maka boleh. Itu teorinya. Masalah prakteknya nanti kita lihat. Terus. Majma' al-Fiqhi al-Islami Divisi Fiqh Hoki juga mengusulkan konsep pengganti asuransi komersial dengan keputusan nomor 9 tahun 1985 yang berbunyi, sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan yaitu ta'min ta'uni yang dibangun atas dasar hibah dan tolong-menolong. Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah nomor 21 DSN MUI Oktober 2011, 2001, AOIFI juga mengeluarkan panduan umum tentang asuransi syariah tahun 2006 pasal 26 tentang at-ta'min al-islami sebagai berikut. Definisi ta'min islami, yaitu kesepakatan sekelompok orang yang menghadapi risiko tertentu untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah yang mengikat sehingga terhimpun dana tabarruk. Dana ini memiliki tanggungan tersendiri yang digunakan untuk membayar ganti rugi para peserta asuransi syariah atas risiko yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dana ini dikelola oleh dewan yang ditunjuk oleh para pemegang polis atau sebuah perusahaan jasa dengan akad wakalah untuk mengendalikan dana atau untuk mengembangkan dana. Dari fatwa-fatwa para ulama dapat dipahami bahwa asuransi islami terhindar dari unsur-unsur muamalat yang diharamkan, yaitu riba dan gharar. Adapun riba baik yang terdapat pada asuransi konvensional tidak terdapat pada asuransi islami, karena asuransi islami bukanlah akad baik atau jual beli, melainkan akad hibah atau sumbangan yang dimaksudkan untuk saling membantu dan meringankan beban anggota yang terkena risiko yang dipertanggungkan, dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan antara nasabah atau perusahaan asuransi. Dan ini suatu riba bentuk luarnya riba, tapi bila tujuannya untuk tabarruk, untuk membantu, ribanya dibolehkan. Seperti akad qad, pinjam meminjam. Tadi akad tukar uang 100 ribu dengan 2 atau 10 ribu 10 lembar, itu kan harus tunai. Tapi qad, Anda pinjamkan uang 1 juta dengan lembaran 100 ribu, boleh enggak dia kembalikan setelah 2 minggu 1 juta juga dengan 20 lembar pecahan 50 ribu? Boleh. Bentuknya riba atau tidak? Tidak. Kan tukar uang harus tunai. Bentuknya riba atau tidak? Riba. Riba nasiah namanya. Tetapi dibolehkan. Apa yang bolehkannya? Nas dari Quran dan hadis yang bolehkan akad pinjam meminjam. Apa hikmah dibolehkan? Karena tujuannya membantu orang. Maka dalam akad hibah, mantu membantu, boleh seperti bila mengandung unsur riba bayar. Ribanya tetap ada, cuman karena statusnya adalah bantu membantu, maka ribanya dibolehkan pengecualian. Sama juga Rasulullah membolehkan bai'ul araya. Bai'ul araya itu bentuk dari akad muzabanah. Muzabanah apa? Menjual kurma basah ditukar dengan kurma kering. Ini hukumnya haram kalau untuk dagang komersil. Anda umpamanya punya kurma basah, kurma yang baru panen sehari atau dua hari, orang punya kurma tahun kemarin, ya, Anda jual sama beratnya atau sama volumenya, ini tetap dilarang. Kenapa? Karena menukar kurma dengan kurma harus sama ukurannya. Ini sama atau tidak? Tidak. Tadi kan sama-sama satu ton. Sama pada saat tukarnya, iya. Besok yang basah akan menyusut atau tidak? Jelas? Pada dasarnya ini diharamkan. Maka caranya bagaimana? Tukarlah dulu kurma lama Anda dengan uang, beli kurma baru. Tapi Rasulullah membolehkan dalam akad araya. Al-araya itu adalah orang miskin yang tidak punya kebun kurma, enggak punya pohon kurma. Dia punya kurma panen tahun lalu. Dia ingin makan kurma yang segar. Kalau ditukar dengan uang, ya, mungkin dia akan jadi rugi dan seterusnya. Dalam kasus itu dia dibolehkan menukar dengan kurma basah langsung. Jelas? Karena akadnya tolong menolong. Terus dalam secara tujuan fikih, bila akadnya bertujuan untuk membantu dan semata-mata berbuat baik, maka hal yang dilarang pun dapat diperbolehkan. Profesor Dr. Sa'ad Al-Khotlan menjelaskan bagaimana asuransi islami terbebas dari riba baik. Apabila kita perhatikan kaidah-kaidah dalam syariat, akan kita dapati bahwa diberikan toleransi untuk sebuah akad yang didasarkan pada kebaikan semata. Contoh, tolong menolong dan saling bantu. Contoh, akad qard atau pinjam-meminjam. Bentuknya sama dengan riba nasiah, karena tukar-menukar uang dengan cara yang tidak tunai. Akan tetapi, Islam membolehkan akad ini karena didasarkan kepada bantuan dan kebaikan. Oleh karena itu, apabila akad qard bertujuan untuk mencari laba, keuntungan, dan manfaat, maka akad ini akan kembali kepada hukum asalnya, yaitu riba yang diharamkan. Nah, kalau uang dipinjamkan sebagai perdagangan uang harus bayar berlebih, maka diharamkan, berarti dia akadnya komersial. Paham? Ini uang 1 miliar, tahun depan kembalikan 1,5. Nah, ini kan komersial namanya, maka jadi haram dia. Terus, adapun terbebasnya asuransi islami dari gharar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gharar dalam akad hibah dibolehkan dan akad asuransi islami adalah hibah, maka keberadaan gharar dalam akad ini tidak berpengaruh merusak akad. Sebagian orang masih meragukan kebolehan asuransi islami karena mereka memahami bahwa dalam asuransi islam yang akadnya berdasarkan hibah termasuk hibah yang kembali kepada pemberi hibah. Iya. Anda berhibah tapi dapat lagi. Hah? Bukankah Rasulullah mengatakan orang yang kembali meminta hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya. Kan liurnya masih gampang. Ini muntahnya, muntah anjing lagi. Hah? Bagaimana ini subhat ini tanggapannya? Terus jawab. Di mana uang yang telah disumbangkan akan kembali pada pemberinya dalam bentuk uang penggantian kerugian akibat risiko yang terjadi. Dan Nabi SAW telah melarang untuk menarik kembali sumbangan dengan sabdanya, yang artinya kita tidak boleh mencontoh yang buruk, orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menarik kembali muntahnya. Tanggapan. Maksud hadis ini bahwa yang dilarang adalah menarik kembali sumbangan yang telah dikeluarkan dan telah diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya. Adapun sumbangan yang telah dikeluarkan tapi belum lagi diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya, maka boleh menarik kembali sumbangannya berdasarkan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah memberikan sebidang kebun kurma untuk anaknya Aisyah radhiyallahu anha sebelum Aisyah menerimanya. Abu Bakar merasa ajalnya akan dekat dan dia berkata, wahai putriku, aku sangat senang engkau aku tinggalkan dalam keadaan kaya, dan sungguh aku pernah menghadiahkan untukmu sebidang kebun yang hasilnya sebanyak 20 wasok. Andai engkau dahulu telah menerimanya, niscaya kebun itu menjadi milikmu. Akan tetapi hari ini kebun itu menjadi bagian dari harta warisanku yang engkau bagi-bagikan kepada saudara dan saudarimu. Hadis riwayat Malik. Para ulama fikih juga membuat kaidah akad hibah belum sempurna bila barang yang dihibahkan belum diterima. Dari atar ini jelas bahwa sumbangan yang belum diterima tidak mengapa ditarik kembali. Dan dalam asuransi islami, setelah uang sumbangan diserahkan pada perusahaan pengelola, uang itu tidak menjadi milik perusahaan, tapi milik badan dana yang sebagiannya diberikan pada orang yang mengalami risiko yang dipertanggungkan, dan sebagiannya lagi disimpannya. Maka status uang sisa bila diberikan kembali kepada orang yang telah menyumbang tidak dianggap menarik kembali sumbangannya. Untuk lebih jelasnya, para ulama menyitir perbuatan orang-orang suku Asyari yang hampir sama dengan asuransi islami. Paham sampai di sini? Dia bukan menarik hibahnya. Ini hibah yang dilarang tarik itu bila telah diambil oleh orang yang penerima hibah ditarik lagi. Ini dia bukan, ini masih di tangan kedua yaitu pengelola. Statusnya kan titipan. Ketika ditarik lagi, dia bukan dari hibahnya. Itu masih belum diberikan, masih belum ditarik. Terus diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya orang-orang dari suku Asy'ari apabila kekurangan makanan dalam pertempuran atau kurang persediaan makanan mereka di Madinah, masing-masing mereka mengumpulkan seluruh makanan yang mereka miliki pada sehelai kain. Kemudian mereka membagi rata makanan tersebut untuk mereka. Mereka adalah bagian dariku dan aku juga bagian dari mereka. Ya, paham ini. Terjadi musim paceklik, maka mereka kumpulkan makanan pokok yang ada. Mungkin di rumah A, bawa gandum 1 sok, 1 kilo, ada lain-lain 2 kilo, 3 kilo, 4,5 kilo. Kemudian mereka bagi rata, ada umpamanya 30 keluarga, bagi 30 rata. Jelas? Ini mengandung riba dan judi, mengandung riba dan haram atau tidak? Iya. Yang dia bawa mungkin cuma 1 sok, ketika dibagi ternyata lebih besar, dia bawa 3 sok. Atau mungkin dia bawa 3 sok, dapatnya nanti ternyata 1 sok. Ada riba juga atau tidak? Iya, ada pertambahan. Makanan pokok dengan makanan pokok kan harus sama. Sekarang dia store 1 sok, dapat 3 sok. Jelas? Dan juga harus tunai. Ini tentu dikumpul dulu semuanya. Bisa jadi 2 hari setelah itu baru dibagikan, kan tidak tunai. Ya, akan tetapi karena tujuannya adalah ingin berbagi risiko bersama, maka Rasulullah memujinya dan mengatakan ini perbuatan yang sangat terpuji. Aku bagian dari kaum Asy'ari ini. Kaum Asy'ari ini adalah suku-suku dari Yaman. Kabilah ini hijrah ke Madinah, dan di Madinah namanya orang pendatang, tentu kondisi mereka belum settle seperti orang-orang yang ada di Madinah, kaum Ansar. Maka ketika terjadi sesuatu musim paceklik, mereka melakukan hal seperti yang tadi. Pujian Rasulullah SAW terhadap perbuatan orang-orang suku Asy'ari menunjukkan hukum perbuatan mereka dianjurkan, karena sesuai dengan spirit Islam yang menganjurkan saling membantu dan menolong. Padahal perbuatan ini juga mengandung unsur riba, di mana makanan yang diberikan berbeda kuantitasnya dengan makanan yang diterima. Ini jelas merupakan riba fadl yang disyaratkan sama kuantitas makanan yang ditukar. Akan tetapi diperbolehkan karena atas dasar saling membantu. Juga terdapat gharar pada perbuatan orang-orang suku Asy'ari, di mana masing-masing mereka tidak tahu berapa jumlah makanan yang akan didapatkan pada saat ia memberikan sumbangan. Juga sebagian dari apa yang mereka keluarkan kembali lagi kepada mereka. Namun gharar dan kembalinya hadiah tidak menghalangi untuk bolehnya akad ini, karena didasarkan kepada tujuan saling bantu dan saling tolong. Untuk menjaga agar asuransi tetap islami dalam praktiknya, AAOIFI telah membuat panduan produk asuransi islami sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Terus, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi komersial. Ini ke bawah bacanya atau satu-satu? Satu-satu lah ya. Satu di kiri, satu di kanan. Atau di kanan baru di kiri. Komersial dulu ya. Komersial dulu ya. Karena yang ada kan komersial baru dibuat syariah kan ya. Terus. Asuransi komersial, akadnya tukar menukar muawadhah, maka keberadaan gharar dalam akad ini hukumnya haram. Yang kedua, perusahaan asuransi komersial status ambil sedangkan di asuransi syariah, asuransi takaful akadnya adalah hibah dan ini keberadaan. Bukan takaful merek ya. Iya. Sejujurnya takaful yang ta'awun tadi, yang tolong-menolong tadi. Akadnya adalah hibah, dan keberadaan gharar dalam akad hibah diperbolehkan. Ya, jelas itu perbedaannya. Yang satu sifatnya komersial bisnis, yang satu saling tolong-menolong. Maka unsur yang haram dalam gharar-nya jadi dibolehkan. Ya, dua perusahaan. Yang kedua, perusahaan asuransi komersial statusnya adalah pemilik dana, sedangkan perusahaan pengelola asuransi syariah statusnya adalah wakil dari para pemegang polis. Jelas? Kalau asuransi konvensional, antara nasabah yang bayar premi, ya menyerahkan uang kepada pihak asuransi, ini menjadi milik dia. Kan tukar menukar uang namanya, jual beli uang namanya. Ya, uang dengan uang. Kalau asuransi syariah, pengelolanya statusnya wakil dari pemilik dana, para nasabah. tolong dikelola uang tadi, ambil ujroh, ya, ada kelebihan kembalikan ke kami. Itu dia tadi hibah yang kembali boleh karena belum sampai di tangan orang yang menanggung risiko. Terus yang ketiga, premi yang dikumpulkan dari pihak tertanggung merupakan milik perusahaan asuransi sebagai imbalan kesiapan menanggung ganti rugi atas risiko yang diasuransikan. Ini yeah. Di asuransi komersial. Yeah. Di asuransi syariah, perusahaan pengelola asuransi syariah bukanlah pemilik premi yang dikumpulkan dari para peserta. Yeah. Sama premi dengan di atas. Yeah. Yang keempat, di asuransi komersial, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung merupakan laba milik perusahaan. Ya. Di asuransi syariah, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung dan biaya operasional milik pemegang polis, bukan perusahaan asuransi. Jelas, ini perbedaan paling mendasar. Kalau ada surplus itu uangnya milik siapa? Kalau yang konvensional tentu milik dia, kan jual beli. Berarti milik barat uang milik dia. Maka ketika klaimnya banyak dia rugi, ketika klaim sedikit dia untung. Kalau yang syariah, surplus milik siapa? Milik para anggota, para nasabah, pemegang polis. Ketika untung dan rugi, si perusahaan tidak menikmati keuntungan dan tidak menuai kerugian. Jelas ini perbedaannya? Jelas. Terus. Yang kelima, di asuransi komersial, keuntungan dari dana yang dikembangkan dimiliki penuh oleh perusahaan asuransi. Yeah. Di asuransi syariah, laba dari investasi dana yang tersimpan dipotong persen bagi hasil untuk perusahaan pengelola dikembalikan kepada pemegang polis. Jelas kan ya? Jelas. Kan dana sebagian dikembangkan. Yeah. Kalau di yang konvensional, pengembangannya milik dia karena uang dia katanya. Yeah. Di syariah tidak. Dikembangkan dia, bila ada untung maka sebagian diambil oleh dia, dipotong sebagai biaya pengembangan ujrohnya. Selain ujroh yang tadi, biaya pengelolaan, ini pengembangan, dan sisanya dikembalikan kepada pemegang polis. Di asuransi komersial, tujuan asuransi komersial adalah perolehan laba, sedangkan di asuransi syariah tujuannya tolong menolong antar sesama. Yeah. Akad dalam asuransi syariah ada tiga. A. Musyarakah. Akad antara sesama para pemegang polis asuransi syariah. B. Wakalah. Akad antara perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana yang terhimpun. Jika perusahaan juga dipercayakan untuk mengembangkan dana, maka akadnya adalah mudharabah. C. Hibah yang bersifat mengikat. Akad antara pemegang polis dan badan dana saat awal perjanjian, dan pada saat klaim ganti rugi diberikan oleh badan dana, maka akadnya adalah al-iltizam. Terus, prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Asuransi syariah dibangun atas prinsip-prinsip berikut yang sesuai dengan syariah dan mesti dicantumkan dalam anggaran dasar badan dana. A. Hibah bersifat mengikat. Harus dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa setiap peserta memberikan hibah untuk badan dana. Dana dan laba digunakan untuk ganti rugi atas klaim peserta. B. Perusahaan pengelola wajib memiliki dua rekening dan satu sama lain tidak ada kaitan, yaitu rekening khusus milik perusahaan dan rekening khusus milik badan dana. Terus. C. Perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil, dan pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang terhimpun, maka perusahaan juga bertindak sebagai mudharrif. Yeah. D. Aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis, bukan perusahaan. Begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana. E. Boleh dicantumkan bahwa laba dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau menutupi sebagian premi, atau premi yang harus dibayar menjadi berkurang, atau disalurkan kepada yayasan sosial, atau dibagikan kepada pemegang polis, dan perusahaan pengelola sama sekali tidak berhak atas laba ini. Jelas ini? Bila ada surplus bukan milik si pengelola, yaitu badan PT yang tunjuk pengelolaan tadi. F. Pada saat asuransi dilikuidasi, maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial. G. Sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi. Terus. H. Asuransi syariah wajib komitmen menerapkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan usaha dan investasinya, dan tidak boleh menanggung risiko atas perbuatan haram atau tujuan-tujuan yang diharamkan. Yeah. I. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Asuransi. Fatwa yang dikeluarkan dewan ini mengikat dan wajib dipatuhi perusahaan pengelola. Juga harus ada auditor syariah dalam struktur kepengurusan perusahaan. Terus. Fatwa serta pedoman umum asuransi syariah ternyata bukan hanya sekedar teori, akan tetapi sangat mungkin untuk diterapkan. Maka berdirilah asuransi-asuransi syariah atau takaful di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam, bahkan juga di negara-negara minoritas Muslim bermunculan asuransi-asuransi yang berasaskan syariah. Ya, selesai. Silahkan berdiskusi.